لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Firman Tuhan katakan, maafkan aku yang dulu. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku berusaha ada di atas sajadah. Dan itu lebih indah. Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau kemarin aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau kemarin masih konvensional sebelum syariat, lihat akhwat rasanya tak kuat. Ingin aku kasih mereka coklat, biar mereka punya tahu aku punya niat dan tekad sampai akad. Tapi sekarang tidak, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat, tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. Karena nun mati ketemu mbak aja ikhlam, masa aku ketemu kamu gak ijab? Hei, pacaran tuh gak boleh, nikahi aku atau tinggalkan, udah selesai. Kalau kira-kira belum siap untuk mengimami, membawa makmumnya ke surga, jangan.